وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan masuki bab yang baru dan pembahasan yang seru, yaitu mengenai al-ism ladillah yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Perlu dipahami dan perlu dimengerti, barakallahu fikum, al-ism ladillah yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin, tidak pula menerima kasrah. Sebelum kita bacakan rinciannya, barakallahu fikum, itu rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya juga dengan fathah. Kecuali kalau batal, dalam artian isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah tersebut ketika dijar dengan fathah, itu manakala nanti tidak ada pembatal di dalamnya. Dalam artian kalau seandainya ada pembatal, berarti apa? Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal, yaitu nanti dijar dengan kasrah. Nah, barakallahu fikum. Nah. Nah, dijar dengan kasrah, nah, barakallahu fikum, apabila ada faktor-faktor yang apa? Faktor-faktor yang membuat dia nan keluar dari hukum ism ladillah yang sharif. Di antaranya adalah mudhaf, seperti yang tadi kemarin kan. Di antaranya mudhaf, kemudian di antaranya juga kemasukan al. Jadi al ism ladillah yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin atau kasrah, itu kalau dia mudhaf atau dia kemasukan al, langsung dijar dengan kasrah seperti isim mufrad atau isim jamak taksir. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat qala al-mu'allif astaghfirullah al-ism alladhi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin atau kasrah. Faslun, al-ism alladhi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin, tidak pula menerima kasrah. Di bawah itu disebutkan barakallahu fikum, catatan kaki nomor 1, al-ism alladhi la yansarif huwa kullu ismin mu'rabin. Setiap isim mu'rab syabahul fi'il, yang dia itu menyerupai fi'il, biwujudi illataini fi far'iyatain, disebabkan karena adanya dua nam'illah yang bercabang, dua alasan yang bercabang, mukhtalifatain, yang mana dua tahap tersebut berbeda. Nah, mukhtalifatain fihi min 'ilalatis'in, daripada 9 alasan. Jadi nah, barakallahu fikum, nanti di dalamnya itu terkandung dua illah atau dua alasan yang bercabang, yang mana cabang-cabang tersebut bersumber dari 9 cabang atau 9 illah, 9 alasan. Nah, barakallahu fikum, atau 9 sebab istilahnya. Jadi nanti ada yang nah, barakallahu fikum, dia tidak bisa berdiri kecuali harus bersama illah-illah tersebut. Nah, nanti kami akan jelaskan satu persatu. Al-wahidatun takum maqallahuma, atau satu illah, satu sebab, tapi menduduki dua atau menduduki tempat keduanya. Maksudnya na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, satu sebab tapi kedudukannya seperti dua gitu. Dua ini maksudnya adalah na'am alamiyah nawasiyah. Oh iya. Nah, nanti karena illahnya nanti ada yang kembali ke makna dan kembali ke lafaz. Wa ma'na far'iyatain annahuma khilaful asl. Dan makna dua atau makna dua cabang maksudnya apa? Bahasanya keduanya itu menyelisih asalnya. Fal jam'u far'ul ifrad, maka jamak itu kan cabang daripada ifrad, kata tunggal atau mufrad. Li'anna al-asla fil ismi annahu mufrad, karena hukum asal isim itu mufrad, tunggal. Apa maksudnya ya? Wal 'alamiyyatu far'ut tankir, sedangkan alamiyah, nama alamiyah itu ma'rifah alam, cabang daripada tankir, itu nakirah. Ya enggak, alam kan ma'rifah kan? Alam Muhammad Saleh. Naam, cabang nakirah. Li'an al-asla fil ismi annahu nakirah, karena hukum asal isim itu nakirah aslinya. Barulah nanti menjadi ma'rifah, misalkan dengan al atau yang semisalnya. Wal aslu bihi annahu mujarradun min al alif wan nun. Dan hukum asalnya yang namanya isim itu juga kosong bersih dari alif wan nun. Ya enggak? Wa annahu ghairu murakkab, dan pada asalnya isim itu nam tidak apa? Tidak murakkab. Barakallahu fikum, jadi dia tunggal. Wa annahu arabiyyun, dan hukum asalnya nam arabi, dari Arab. Karena ini yang kita bahas kan. Wa annahu waznan khasan, dan seringnya dan wasannya isim itu memiliki timbangan yang khusus. Wa annahu ghairu ma'dulin, bahwasanya isim ini pada asalnya apa, ghairu ma'dul, maksudnya tidak berpaling dari timbangan aslinya. Nah, yang dikenal dengan nanti ma'al 'adl itu ya. Naam. Wasifah far'ul mawsuf, sedangkan sifat itu cabang daripada yang disifati. Paham? Ini cuma gambaran globalnya. Intinya isim nadir yang sharif itu isim yang menyerupai fi'il itu ada. Menyerupai dari semana barakallahu fikum, sebagaimana fi'il tidak dikasrah, tidak pula nah menerima tanwin, ini isim ini nanti juga tidak dikasrah, tidak menerima tanwin. Ya enggak? Ketika nasab dengan fathah, ketika dijar dengan apa? Fathah, enggak ada kasrah. Dan tidak boleh tidak apa, tidak menerima tanwin. Fi'il bagaimana fi'il? Fi'il juga enggak dikasrah, enggak menerima tanwin. Serupa enggak berarti? Serupa. Asy-syai' idza asbaha syai' akhadha hukmahu. Sesuatu manakala menyerupai sesuatu yang lain, maka dia mengambil hukumnya. Paham? Naam. Kita baca. Faslun al-ismu alladhi la yansarif ma fihi al-ilatan min 'ilal tis'in aw wahidatun taqum maqam al-ilatain. Naam, pasal baru. Ismu alladhi la yansarif itu adalah isim yang di dalamnya ada dua illah. Naam, ada dua illah. Naam, dua illah ini maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya itu naam, ini kan pembagian yang pertama kan ada yang memiliki dua illah dan satu illah. Dua illah ini nanti ada yang kembali ke lafaz, kembali ke makna. Ya enggak? Yang kembali ke lafaz seperti apa? Yang kembali ke makna seperti alamiah atau wasfiyah. Yang kembali ke lafaz ada enam itu. Om ya, ada enam. Nah, barakallahu fikum, ma'ujumah, ta'nits, ziyarah wal alif wan nun, kemudian wazn fi'il, tark mazri, mana Pak? Adl. Ada enam. Kita lihat min 'ilal tis'in. Di dalamnya atau isimnya di dalamnya ada dua illah dari illah-illah sembilan atau dari enam sembilan illah. Illah itu maksudnya itu bisa dikatakan enam sebabnya atau bisa dikatakan alasan. Ini alasannya kenapa kalau dia tuh gak tanwin itu? Alasannya karena itu nama dan berpaling dari timbangan aslinya misalkan. Nama yang diiringi dengan alif nun misalkan. Kan sebab berarti kan? Nah, jadi illah bisa diartikan sebab juga masalah, alasan enggak masalah. Mohon. Naam. Aw wahidatun taqum maqam al-ilatain, atau satu sebab. Satu sebab tapi dia itu menempati tempatnya dua sebab. Paham ya? Jadi kedudukannya lebih tinggi. Jadi enggak perlu antum masniyah wal alamiyah enggak perlu. Yang satu sebab ini seperti apa? Sighah mutahal jumu'. Enggak bisa antum katakan sighah mutahal jumu' ma'al alamiyah enggak perlu. Sighah mutahal jumu' ma'al wasfiyah enggak perlu. Paham maksudnya ya? Satu tak sighah mutahal jumu'. Dahabtu ila masalida. Masalida kenapa enggak tanwin? Kenapa dia masuk dalam mamnu' as-sarf, kita katakan na barakallahu fikum. Naam, sebabnya apa? Sebabnya adalah sighah mutahal jumu'. Paham ya? Wal mani' lahu min as-sarfi sighah mutahal jumu'. Dan yang menghalangi dia dari tanwin adalah sighah mutahal jumu'. Paham ya? Jadi enggak perlu pakai alamiah, enggak perlu pakai wasfiyah. Satu sebab, satu alasan menduduki dua alasan. Berbeda sama Ahmad misalkan. Dhahabtu ila Ahmad. Ahmad nama orang kan? Nah, nanti tanya alasannya kenapa Ahmad itu enggak tanwin? Alasannya ada dua alasan. Ada dua alasan, ada dua illah. Apa alasannya barakallahu fikum? Alasan pertama karena dia nama. Nah, karena alamiah. Alasannya kedua kenapa? Wazn fi'il. Berarti ala alamiah ma'a wazn fi'il. Paham? Yang dua disebutkan dua, yang satu disebutkan satu. Naam, sudah kita lewati ya. Ayo. Mafhum secara globalnya ya. Nah, secara globalnya soal mafhum, nah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat bawahnya catatan kaki nomor 3. Al-illah allati taqumu maqam al-ilatain, sebab yang dia itu menduduki tempatnya dua sebab adalah sighah mutahal jumu'. Sighah mutahal jumu'. Artinya apa sih? Sighah mutahal jumu' itu bentuk terakhir daripada jamak. Bihaitsu annahu la yujma' jam'at taksir maratan ukhra. Dari sisi dia tidak bisa dijamak taksir lagi untuk yang kesekian kali. Dah paling terakhir sudah. Sudah paling terakhir. Kalbun, kilabun, aklubun, akalibu. Dah. qaulun, aqwalun, aqawilu. Dah, setelah aqawil ada lagi enggak? Sigham mutal zubur. Nah, barakallahu fikum. Idzan sigham mutal zubur barakallahu fikum, nam sumiyat bidzalika li'annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyyah. Li'annaha qad balaghat madza? Li'annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyyah. Karena sudah mencapai puncak jamak. Bihaitsu annahu la yajma' jam'at taksir maratan ukhra. Mahum dari sif karena dia itu tidak bisa lagi dijamak dengan jamak taksir yang kesekian kali. Masjidun jamaknya apa? Masajidu. Bisa enggak dijamak lagi? Bisa enggak dijamak lagi setelah masajidu? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena itu sigham taljum bentuk terakhir daripada jamak. Mahum. Nah, kalbun, kilabun berarti belum terakhir. Aklubun belum terakhir. Akalibu dah terakhir. Mahum. Nah berarti sigham mutalazzim itu memang benar-benar balaghat ila nihayatil jam'iyyah, sudah mencapai puncak jamak. Mahum ya? Naam. Nahwu masajid. Naam. Masajid. Cuman definisi daripada sigham mutalazzim sudah kami sebutkan dahulu definisinya apa? Kullu jam'in ana wazan mafa'il. Kullu jam'in mukassarin. Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw thalathatu ahruf aw satu hasatin. Nah, kita lewati kan? Itu pengertian sigham taljum. Naam. Apa timbangannya baru mafa'il sama mafa'il. Tapi yang pengertiannya sudah disebutkan. Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw thalathatu ahruf aw satu hasatin. Setiap jamak taksir, naam, yang jatuh setelah alif taksirnya dua huruf, masajidu. Setelah alif berapa huruf? Dua huruf. Atau tiga huruf terakhir sukun, dana niru. Dana niru. Setelah alif berapa huruf? Tiga. Niru. Tengahnya sukun. Paham? Jadi definisi itu kalian ya. Definisi sigham mutaljum adalah kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salatu ahruf aw satu hasakin. Setiap jamak taksir yang jatuh setelah alif taksirnya dua huruf atau tiga huruf setelah alif taksir tersebut tapi tengahnya sukun, maksudnya tiga huruf tengahnya sukun, dana niru, ya enggak, masabihu, paham? Naam barakallahu fikum. Jadi jangan keliru ya. Hewan miskinun masakinu. Paham ya? Nah, pada kalau sikinun sakakinu. Paham? Naam. Jadi definisi itu dihafal. Adapun mafa'ilu atau mafa'ilu itu timbangannya. Bukan definisinya ya. Definisinya tadi itu. Jadi semua intinya. Semua yang berbentuk seperti mafa'ilu atau mafa'ilu dikatakan sigham mutaljum walaupun tidak diawali dengan huruf mim. Walau lam yakun awaluhu miman. Mahum. Walaupun bukan awalannya min, gak masalah. Nah, nafi muskilah, gak masalah. Terserah. Mau awalannya mim, tafadhal silahkan. Awalannya selain mim, gak masalah, gak ada iskal. Maksudnya ya. Sekarang contohnya yang awalannya mim banyak sekali. Masjidun masajidu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang selain mim apa? Banyak. Dinarun dananiru. Ya enggak? Dirhamun darahimu. Ya enggak? Jadi jangan patokannya kita kan timbangannya mafa'ilu sama mafa'ilu. Naam, tapi enggak harus diawali mim. Enggak diharuskan diawali mim, enggak harus. Intinya apa? Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salatu ahruf aw satu hasakin. Setiap jamak taksir yang jatuh setelah huruf taksirnya itu atau alif taksirnya itu dua huruf atau tiga huruf tengahnya sukun. Kan? Mau diawali mim silakan tafadhal, enggak diawali enggak masalah. Tapi apakah disyaratkan harus jamak? Wala yustaratu an yakuna jam'an. Dan tidak disyaratkan harus jamak, enggak harus. Walaupun mufrad bentuknya mafa'il atau mafa'ilu tafadhal masuk dalam sigham taljum. Paham ya? Masuk dalam sigham taljum sesuai dengan pengertian atau definisi yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum, walaupun dia bukan jamak karena nah barakallahu fikum sebagian mereka ada yang mengatakan intinya setimbang dengan mafa'ilu atau mafa'ilu walau lam yakun jam'an, walaupun dia bukan jamak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nasir walun itu mufrad. Sarawil di Yaman sana, di Arab sana, itu pun juga mereka masih anggap mufrad. Nah, had sarawil itu yang ada satu tak ada. Datangkan kepada kami sarawil celana. Padahal wanita sarawil jamak. Jamaknya apa? Sarawilat sebenarnya. Sarawilatun. Nah, Allah musta'an. Atau orang namanya syarahil. Ya enggak? Syarahil satu orang. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah Allah. Mahfuz salah ya, lupanya. Naam. Kemudian yang catatan kaki nomor 3 itu wa alif ta'rif maksurah nahwu hubla. Nah, hubla dunya, qatla itu masuk semuanya. Nah, jadi yang punya satu illah, satu illah menjadi dua illah, satu sebab menjadi dua sebab ini, alif ta'rif maksurah ini. Awal mamdudah atau alif ta'rif mamdudah. Alif ta'nis apa? Mamdudah. Nahwu sahara. Nah, sudah kita latihkan. Nah, semua nama warna, semua nama warna yang digunakan mustifati mu'annas, maka atau yang setimbang dengan mazan fa'lahu, maka tidak boleh tanwin. Tahu ya? Safra'u, hamra'u, zarqa'u, kan sifat itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga timbangannya fa'lahu. Mafhum? Nah. Wa amma ma 'ala dhalika fala budda an yastami'a fihi 'ilatan wa la budda an takuna 'inda al-'ilatayn iman 'alamiyyah wa iman wasiyyah. Na'am. Adapun selain tiga-tiga itu, selain tiga-tiganya, ingat-ingat ya, satu ilah yang berdua dua ilah cuma tiga saja. Sighah mutalzimah, alif ta'rif maksurah, alif ta'rif apa? Al-mamdudah. Selain tiga itu, perhatikan baik-baik, maka harus terkumpul padanya dua sebab, dua alasan yang harus. Na'am. Salah satu di antara dua alasan tersebut, na'am barakallahu fikum, na'am imma dia adalah alamiah atau wasfiah. Paham belum ini? Paham? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wal 'ilalu tis'u yang atas itu, hiya al-jam'u, jam'u itu silah mutaljamu, wa basul fi'il ma'ruf, wal 'adl ma'ruf, wa ta'nits ma'ruf, wa ta'rif ta'rif alamiah. Jangan bingung nanti ya. Ta'rif alamiah, wa tarkib ta'rif mazhi, wal alif wan nun zaidata ziyadah wan nun, wal 'ujmah 'ujmah, wasifah al-wasfiyah. Paham belum? Si 9 illah, 9 sebab, 9 alasan ini, ya jama'uha qaul sya'ir, terkumpul padanya ucapan seorang penyair. Dihafal ini ya. Jadi antum menghafal enam pantun atau puisi itu sudah menghafal 9 sebab, 9 alasan kenapa enggak ditanwin. Ijma' wazan 'adilan anna fi ma'rifatan raqib wazat 'ujmatan fal wasl qad kamula. Nah, ini sebelumnya ada tak sambungannya. Mawani usafi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi irabikal amala. Ijma' wazan 'adilan anna fi ma'rifatan raqib wazat 'ujmatan fal wasl qad kamula. Kita lihat bahwa itu sambungannya. Mawani usafi tis'un, penghalang-penghalang tanwin ada 9. In arad tabiha, jika kamu ingin mengetahuinya. Aunan, dalam rangka untuk membantu litabluwa, agar menyampaikan fi'irabikal amala, angan-anganmu dalam mu'irab. Paham ya? Nah, 9-nya apa? 9-nya ijma'. Ijma' satu ya, ijma' itu adalah siwa mentahal jumu'. Wazin, wazan fi'il. Adilan, adil. Anis, ta'nis. Bima'rifatan, alamiyah. Rakib, takib mazhi. Wazid ziyad ziyadah al-nun wal ujmah fal wasmu wasmiyah. Total berapa? 9. Paham belum ini cara menghitungnya? Nah, jadi ijma' itu suwa mutal jumu'. Ma'rifah itu apa? Alamiyah. Al wasmu apa? Wasmu itu wasmiyah. Mahum, total ada 9. Total ada apa? 9. Nah, barakallahu fikum. 9 itu yang dua illah itu maknawi. Al wasmiyah sama apa? Alamnya. Nah, barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Paham? Naam. Jadi nanti yang dihafal itu ijma' wazan 'adilan an ma'rifatan raqib wazan 'ujmatan fal wasl qad kamula. Tapi kalau bisa menghafal yang sebelumnya itu bagus juga. Kan mudah. Mawani usarfi tisrun in aradta biha 'aunan litabluga fi irabikal amala. Ijma' wazan 'adilan annas bi ma'rifatan raqib wazid ujumatan fal wasl qad kamula. Paham? Siapa salah ya? Bismillah. Naam. Atau sudah hafal? Nah, nanti hafal nanti ya. Yang kalau enggak bisa yang semua total itu ya yang ini aja ini. Ijma' wazan 'adilan annas bi ma'rifatan Raqib wazid udmatal fal wasfal wasfu qad kamula. Hafal itu sudah hafal 9. Mahum? Naam. Qala al-mu'allifu rahmatullah alaihi al-'ilmu al-'ilatul ula. Sebab atau alasan yang pertama, fal jam'u, fal jam'u itu maksudnya apa? Syartuhu an yakuna 'ala siwah mutaljmu'. Jamak sini maksudnya syaratnya adalah apa? Hendaknya dia itu berada di atas bentuk terakhir daripada jamak siwah mutaljmu'. Catatan kaki nomor 1 bahwa sumiyat hadhihi siwah bihadzal ism. Nah, dinamakan bentuk ini dengan nama ini siwah mutaljmu'. Kenapa? Li'anna min jumu' at-taksir ma yujma' marratain fa hadhihi siwah balaghat nihayatul jam'iyyah. Apa balaghat nihayatul jam'iyyah bihaitsu la yumkin jam'uha jam' at-taksir maratan ukhra. Hampir mirip yang sebagaimana kami jelaskan kan? Artinya, perhatikan baik-baik. Dinamakan siwah mutaljmu' ini kenapa? Dikarenakan termasuk jam' at-taksir itu ada yang tidak ada. Nah, barakallahu fikum, ada yang apa? Ada yang dijamak dua kali gitu loh. Paham ya? Sedangkan siwah ini kata beliau balaghat setelah mencapai nihayatul jam'iyah, telah mencapai puncak jamak. Bihaitu dari sisi la yumkin jam'uha, tidak memungkinkan menjamaknya lagi jam' at-taksir. Tidak mungkin lagi dijamak dengan jamak taksir maratan ukhra untuk yang berikutnya lagi atau untuk yang kesekiannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika kalbun. Demikian pula contohnya kalbun. Mufradun. Mufrad enggak? Mufrad. Jam'u aklubun. Jamak enggak? Jamak. Nah, wa jam'u aklubun akalibu. Nah, barakallahu fikum. Akalibu berarti ini tanpa ya ya. Nah, jamu akalubun akalibu mafa'il bi wasmi mafa'il wa la yajuzu an yujma'a waratan ukhra. Setelah ini enggak boleh jamak lagi sudah. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jangan kalalib, kalau kalalib lain. Kalau kalalib itu bukan jamak dari kalab. Kalalib itu jamak dari kalub. Kalubun. Kalubun jamaknya kalalib. Ketika orang nanti barakallahu fikum di akhirat nanti kan menyeberang jembatan. Jisr. Yang jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang, dan kemudian lebih tipis, lebih lembut daripada rambut. Paham ya? Kemudian di bawahnya itu ada kalalib yang menyambar-nyambar. Kalalib itu seperti duri sa'dan. Nah, barakallahu fikum yang ujungnya bengkok. Tapi menyambar-nyambar itu. Yang tersambar adalah orang munafikun dan semisalnya. Walayyadubillah ya. Nah, syahidnya jangan sampai keliru. Kalau nanti antum jumpai kalalib berarti yang diartikan anjing-anjing, berarti dia belum paham. Karena pernah ada yang keliru ya. Kalalib, anjing-anjing neraka. Kalalib di dalam, di bawah sirat tersebut ada kalalib. Di bawah sirat itu ada anjing-anjing. Maka bukan anjing. Paham belum? Bedakan ya, ini akalib. Jamak anjing apa? Akalib. Jamak kalub, kalalib. Beda enggak? Beda. Nah, jadi jangan sampai keliru. Kadang bacaannya keliru, akhirnya cuma keliru loh kadang ya. Yang namanya manusia enggak maksum, cuma diupayakan semaksimal mungkin tidak keliru. Nah, dalam artian barakallahu fikum mempelajari lafaz-lafaz atau kata-kata. Banyak ya kekeliruan seperti itu yang akhirnya maknanya fatal ya, seperti misalnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu keliru bacanya. Seharusnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah. Sehingga nanti innallaha jamilun yuhibbul jamal artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai unta. Keliru enggak? Bacanya pendek jamalun. Unta kan? Padahal yang benar jamal. Allah Ta'ala itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Tepat enggak? Tepat. Nah, sampai keliru ya. Nah. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum mafhum jadi kenapa sebab dinamakan dengan sighom taljumuh dalam Arab ya, sebabnya ya kenapa ya. Nah, barakallahu fikum itu tadi sebabnya karena sudah mencapai tingkatan jam'iyah, tingkatan jamak yang paling puncak. Wa hiya sighatu mafa'il, kata beliau di atas itu yang mana sighom taljumuh itu adalah ya, yang bentuknya bentuk mafa'il. Ngerti mafa'il jamak taksir yang setelah alif taksirnya berapa huruf itu? Dua huruf. Nahu masajida wa daraima wa ghanaima. Ghanaim jamak dari apa? Azbullah. Ghanimah. Naam, ghanaim jamak dari ghanimah. Jangan sampai keliru ya. Kalau ghanamun kambing itu jamaknya bukan ghanaim tapi aghnam. Paham ya? Aghnam. Naam. Paham ya? Keliru. Ghanaim jamak dari ghanimah. Aw mafa'il atau mafa'il. Mafa'il situ. Nah, ini juga jamak taksir setelah alifnya berapa huruf? Tiga huruf tengahnya sukun. Nahu masabiha wa mahariba wa dananira. Contohnya masabih jamak dari misbahun, maharib jamak dari mihrabun, dananir jamak dari dinarun. Dan seringnya barakallahu fikum, seringnya ya. Naam barakallahu fikum, kull ismin. Perhatikan juga ya, kull ismin mufradin. Nah, setiap isim mufrad. Naam alladhi qabla akhiri harfun min hurufil illah, yang mana sebelum akhirnya itu ada salah satu huruf daripada huruf-huruf illah. Naam idza jumi'a bi jam' taksir, apabila dijamak dengan jamak taksir, kana ala sighah mafa'il ghaliban, maka dia bentuknya nanti bentuknya seperti bentuk mafa'il ghaliban kebanyakannya. Perhatikan baik-baik. Sikinun sebelum nun ya enggak? Ya huruf illah. Kalubun sebelum ba apa? Waw. Ya enggak? Miskinun sebelum nun apa? Ya. Mabum. Nah. Uslubun sebelum ba apa? Waw. Berarti isim mufrad sebelum akhirnya huruf illah, ketika dijamak-jamak taksir, maka kebanyakannya dia ngikuti timbangan mafa'il. Bukan mafa'il tapi mafa'il. Bisa dibuktikan. Misbahun sebelum ha alif, masabihun mihrabun sebelum ba alif, maharibu ya enggak timbangannya. Naam dananir dinarun dananiru, nafidatun nawafidu pendek karena sebelum akhirnya bukan huruf illah. Ya enggak, rafidatun rawafidu pendek karena sebelum akhirnya bukan huruf illah mufradnya. Paham enggak kaidahnya tadi? Nah, barakallahu fikum. Jadi kaidah globalnya kullu ismin mufradin alladhi qabla akhiri harfun min hurufil illah idza jumi'a bi jam' taksir kana ala sighah mafa'il ghaliban. Paham salah ya? Naam. Seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum wa taqabbalallahu nahwu masabiha wa hariba wa dananira wa hadhihi al-'illah hiya al-'illatul ula min al-'illatil al-'illataini allatayni kullu wahidin kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqama al-'illatain, yang mana ini illah ini sebab ini adalah termasuk na'am barakallahu fikum salah satu sebab yang dia itu memiliki dua na'am yang kedudukannya seperti apa, dua sebab. Paham ya? Na'am. Yang menghalangi dia tanwin dengan sendirinya. Paham ya? Ini termasuk apa? Termasuk illah al-ula, sebab pertama. Naam minal illatain illatain, dari apa? Dari dua sebab. Naam yang masing-masing kullu wahidatin minhumma, masing-masing salah satu di antara dua sebab tersebut, naam terhalang untuk tanwin dengan sendirinya, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan wasiyah, tidak pula dengan alamiah. Naam wa taqumu maqaman illatain, dan dia kedudukannya seperti tempatnya dua sebab atau dua illah. Mafhum ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi illah ini biar enggak bingung, bisa diartikan alasan silakan tafadhal atau sebab enggak masalah juga. Nah, contohnya sekarang masjid itu. Illahnya apa kok dia tidak tanwin? Sebabnya kenapa? Alasannya kenapa? Sama artinya. Sama. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya al-'ilatu tsaniyah, sebab yang kedua, perhatikan. Wa amma wazn fi'li, adapun wazn fi'l, nah ini umum. Wazn fi'l bisa masuk pada wasfiyah, bisa masuk pada alamiah. Kita lihat. Fal murad bihi imma yakuna al-ismu ala wazn khasin bil fi'l. Yang diinginkan dengannya imma isim tersebut mengikuti timbangan atau di atas timbangan khusus dengan fi'il. Ya, timbangannya itu khusus timbangan fi'il. Kasyammara. Syammara bi tasydidil mim. Syammara timbangannya apa? Fa'ala. Syammara fa'ala. Kan itu timbangannya. Nah, sekarang ada orang namanya Syammar. Mas muka ya akhi ismi Syammar. Ismi Syammaru atau Syammarun? Syammaru. Syammaru, gak tanwin. Kenapa gak tanwin? Karena al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Caranya gitu. Awlum. Nah, ada orang namanya Durib. Mas muka ya akhi ismi Duriba. Ismi Duribu. Ismu ismuka duribu. Naam. Jadi ja'a duribu, ra'aitu duriba, marotu biduriba. Nah, kenapa sebabnya? Alasannya kenapa kok kata lain? Alasannya al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Paham belum? Naam, ada orang yang kutil. Ada orang yang kutil ya. Naam, kutila itu dari kata kutila ya. Nah, masmuka ismi kutil. Ija'a kutilu, ra'aitu kutila, latu dikutila. Paham belum? Nah, ini contoh aja soalnya biar paham itu istilahnya. Jadi kalau ada nama orang kok nama itu mengikuti timbangan fi'il secara khusus, maka tidak boleh di tanwin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah. Masmuka ismi kutil. Namanya kutik namanya. Kutia dari kata kutia. Jadi jaga kutiu rakyat kutia atau dikutia itu. Paham sana ya? Nah kita lihat sini. Waduri babi bina ilil maf'ul. Maksudnya misyukoh. Maksudnya adalah apa? Mughayyirsiqah. Mughayyirsiqah. Duriba, kutila, dukhila, khurija. Mau ya? Ukila. Nah macam misalnya. Wantolako. Nah wantolako. Jadi wantolako ini pun kalau ada orang namanya intolako. Nah itu nanti apa? Itu nanti tetap dikatakan dikatakan apa nama barakallahu fikum memnu'an sharaf. Cuman illahnya al-wasiyah al-alamiyah ma' wazn fi'il. Cuman itu kalau kamu perhatikan intalaqa itu hamzahnya hamzah apa? Kota atau wasl itu? Wasl, perhatikan ini. Nah. Nah, intalaqa. Nah, intalaqa ya, maksudnya. Tapi nanti kalau sudah berubah menjadi nama orang, hamzahnya langsung berubah menjadi hamzah apa? Hamzah na'am, hamzah qat'. Nah, itu syaratnya nanti. Jadi nanti kalau misalkan awalnya hamzah wasl seperti ini kan sudah jadi nama orang, langsung berubah menjadi hamzah qat' ini. Kasih hamzah. Masmuka ya ismi antolaku. Paham ya? Nah, seperti itu kita lihat. Ija'an talaku, ra'aitu antalaqa, maqtu bi antalaqa. Naam, wa nahwi min al-af'al al-madhiyah al-mabdu'a bi harf al-wasl, idza summiya bi syai'in min dhalik. Dan yang semisal dengan intalaqa tadi dari fi'il-fi'il madhi yang diawali dengan hamzatul wasl, idza summiya bi syai'in min dhalik, apabila dinamakan dengan apa? Dengan salah satu nama tersebut. Paham belum ini? Naam, barakallahu fikum. Jadi mau mau intalaqa atau mau yang hamzatul wasl, intinya di awal hamzatul wasl ngabarakallahu fikum istamala di astamalu seperti itu. Au yakunu fi awali ziyadatun kasiratil fi'l bahwa musyarikun lil fi'l fi wazni. Atau nam barakallahu fikum nama tersebut di awalannya itu ada tambahan seperti adanya tambahan itu pada fi'l. Tolong. Jadi di awal nama itu ada tambahan seperti apa? Huruful mudhara'. Huruful mudhara' itu nan namna'aitu. Nah, kalau ada nama orang kok di awal nama tersebut ada tambahan huruf mudhara' itu, maka nanti masuknya apa? Ism nadir dan sharif. Paham ya? Contohnya nam ada orang namanya Nadribu. Berarti ja'a Nadribu atau Nadriba mati Nadriba. Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Paham? Wa huwa musyarikun lil fi'il fil wazn, ya enggak? Yang mana ism nama tersebut sama-sama dengan fi'il pada timbangannya. Ka Ahmad wa Yazid wa Taghlib wa Narjis. Masmuka ya akhi ismi Narjis. Ija'a Narjisu ra'aitu Narjisa martubi Narjisa. Mahum. Masmuka ismi Taghlib. Ja'a Taghlibu ra'aitu Taghliba martubi Taghliba. Mahum. Mahwal mani' al-sarf. Mahwal mahyal illa wa mahwal mani' al-sarf. Fanaqul kita katakan apa? Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jaga telawati nanti kesannya di artikel itu cukup kalau dia paham gitu. Paham ya? Nah. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Al-'ilatu tsaniyah, al-'ilatu tsalitsah, sebab yang ketiga sekarang. Nah. Wa ammal 'adl. Ini yang berarti al-'adl. Ini sifatnya juga umum. Al-wasfiyah ma'al 'adl juga bisa. Al-alamiyah ma'al-adl juga bisa. Paham ya? Kalau al-wasfiyah ma'al-adl timbangannya cuma dua tok. Timbangannya fu'alu sama maf'alu. Ingat, al-wasfiyah ma'al-adl itu timbangannya dua. Fu'alu sama maf'alu. Hitungan itu perhatikan ya. Uhadu, sunahu, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu, namsuba'u, sumanu, tusa'u, usharu. Ini semua gak boleh tanwin. Apa ilahnya al-wasfiyah ma'al-adl? Al-adl. Amnum. Al-wasfiyah ma'al-adl. Amnum. Jadi ini penjelasan sebelum sini ya. Ini penjelasan maksudnya bahwasanya adil itu ada dua jenis. Ada yang wasfiyah mal adil juga ada, al-alamiyah mal adil juga ada. Kalau al-wasfiyah mal adil itu sifat yang berpaling dari timbangan aslinya. Timbangan aslinya kan wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, khamsatun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun, itu timbangan asli kan. Nah, manakala timbangan-timbangan manakala bilangan tadi berpaling dari timbangan asli itu, nah barakallahu fikum, yang maknanya mukarrar, karena ada makna mukarrar nih, makna yang diulang. Uhadu artinya satu-satu, bukan satu. Sunahu dua-dua. Sunahu apa? Tiga-tiga. Berarti itu di wasfiyah ma'al adil. Paham belum? Ditanya lah, kenapa kalau dinamakan sifat bersamaan bersamaan adil berpaling dari timbangan aslinya? Karena aslinya kan wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah. Ya enggak, aslinya gitu kan aslinya. Nah, jadi uhadu wahid-wahid. Sunahu isnain-isnain. Sulasu salasa-salasa. Ruba'u arba'ah-arba'ah. Paham belum? Nah, kalau yang alamnya gampang. Nama yang berpaling dari timbangan fa'il menjadi apa? Fu'al. Paham belum? Kalau ada nama berpaling dari timbangan fa'il menjadi fu'al, berarti mamnu' bersaq. Amirun, jadi Umar. Zafirun, Zufaru. Sebagian mereka ada yang mengatakan itu enggak bisa dikiaskan. Jadi jumlahnya total ada 6, sekitar 15 nama itu. Nah, barakallahu fikum, Umar, Zuhal, Zufar. Paham ya? Yang jelas berpaling dari timbangan aslinya. Apa timbangan aslinya? Apa? Fa'ilun. Berpaling dari fu'alun. Paham? Nah. Paham belum ini? Wa amal adil bahwa khurujul ismi an sighatil asmiyah. Adabun adil itu maknanya adalah keluarnya isim tersebut dari bentuk aslinya. Keluarnya isim tersebut dari bentuk aslinya. Nomor bawah itu, nomor 5 itu berarti kan catatan takin nomor bawah itu. Nomor 5 bawah itu ai tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa'il ma'na al-asli, ya enggak? Berpindahnya isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Persamaan makna aslinya masih ada. Makna aslinya masih ada. Nah, sekarang gini. Amirun berubah menjadi Umar. Maknanya apa sih? Nama enggak bukan? Amir nama bukan? Nama. Umar juga nama. Makna aslinya masih ada kan? Masih ada. Oh ya, cuma berubah bentuknya. Yang sekarang yang sifat namanya. Tabarakallahu fikum. Wahidun, isnain, berubah menjadi uhadu, sunau. Sama-sama bilangan enggak? Nah. Makna aslinya masih ada situ. Makna aslinya masih ada. Nah. Ada pun yang tahqiqah dan takdiran, insyaallah taala kita tunda ya. Insyaallah kita tunda. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau pas pembahasannya cepat ya kita cepat-cepat nanti. Yang jelas ada iskal atau tidak? Kalau aklubun sama akalibu terjemahnya sama aja. Sama. Nanti akalibu sama aklubun sama kilabun artinya anjing-anjing rumahnya. Mau soal ya? Antum ada pertanyaan? Belum? Subhanallah, subhanallah, subhanallah.